على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين جلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا آمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. Masih kita membahas tentang makom khauf dan makom roja. Sebagaimana jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya seorang mukmin itu seyogianya berada di dalam makom antara khauf dan raja. Jadi selalu kita dalam keadaan takut bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah istidraj. Selalu kita dalam keadaan mengharap kita termasuk yang digolongkan bersama hamba-hambanya yang soleh yang akan dimasukkan ke dalam surga. Itu maksudnya makom khauf dan makom roja. Sehingga Allah SWT berfirman dalam hadis kudsinya, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnaini, aku tidak akan kumpulkan bagi hambaku dua rasa ketakutan dan juga dua rasa keamanan. Idza khawfani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah, jika dia takut kepadaku ketika di dunia, maka aku jadikan dia itu aman pada hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya akhaftu yawmal qiyamah, dan jika dia itu aku berikan keamanan dan merasa aman denganku di dunia, maka nanti di akhirat aku akan bikin dia ketakutan. Nah, jadi itu maksud daripada firman Allah Ta'ala, wala ya'man makrallah illal qawmul khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman daripada tipuan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, termasuk tipuan itu. Di dalam Al-Quran sebutkan lagi di dalam ayat lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka, dan Allah lah sebaik-baik zat yang menipu hambanya, karena memang kehidupan itu adalah sebuah tipuan. Kehidupan ini adalah sebuah ujian dan cobaan, dan semua ujian cobaan itu adalah sebuah tipuan. Kenapa dikatakan ujian dan cobaan itu sebuah tipuan? Karena di balik ujian itu adalah sebuah pahala. Innama al-usri yusra. Setelah sebuah kesusahan itu pasti ada kesenangan. Coba lihat, perhatikan segala sesuatu di dunia itu seperti itu bentuknya. Kita ingin makan enak, maka kita harus beli dulu, masak dulu, nunggu dulu, baru kemudian kita makan enak. Setelah kita makan enak, maka kita kenyang. Bahkan tidak sedikit, karena kita makannya terlalu banyak, akhirnya diare. Nah, itulah dunia, sebuah kenikmatan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini adalah sebuah tipuan. Yang membuat hal itu menjadi sebuah tipuan itu adalah Allah. Oleh karenanya dikatakan dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang bikin orang itu tertipu. Kita sekarang berada di pondok pesantren, kita beribadah, jangan sampai kita merasa bahwasanya itu semua karena usaha kita. Jangan sampai kita merasa bahwasanya saya yakin pasti aku akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Enggak, belum tentu. Yang pernah merasa aman daripada makarnya Allah. Itu maksudnya. Kalau kita merasa aman di dunia, maka nanti di akhirat kita akan berada di dalam ketakutan. Tapi kalau kita di dunia merasa takut, takut sampai ini adalah makar Allah, kenapa aku mimpi yang baik, bisa jadi ini adalah tipuannya Allah. Kenapa aku tahajud, bisa jadi ini adalah tipuannya Allah. Nah, karena dengan orang itu tahajud sementara dia itu orang yang tidak baik, disangkanya dia itu adalah seorang yang, dia menyangka dirinya itu adalah orang yang baik, di samping kesalahan yang besar itu. Sehingga tahajudnya itu membuat dia itu lupa akan kesalahannya, sehingga dia merasa aman dan tidak perlu bertaubat. Berapa banyak orang yang bersalah, berapa banyak orang berdosa, kemudian tampak pada dirinya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, sehingga dia merasa, wah ini adalah sebuah karomah yang tampak kepadaku. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kesalahanku itu bukanlah sebuah kesalahan seperti yang terjadi pada para wali Allah. Nah, gitu. Itu salah satu tipuannya, itu bentuknya begitu. Karena menciptakan setan Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa aman, harus kita merasa takut. Kalau kita sudah merasa takut, maka kita tidak akan membiarkan satu kesempatan pun kecuali kita akan melaksanakannya. Itu loh tujuan daripada kita merasa takut itu. Kita merasa takut kepada Allah, jangan-jangan kita sudah baik, sudah mondok, sudah mengamalkan dengan ilmu, akhirnya kita meninggal suul khatimah, na'udzubillah. Nah, sehingga kalau takut semacam itu, maka dia itu tidak akan membiarkan. Dia mau melanggar perintahnya guru, dia takut. Karena takut jadi sebab benar-benar dia mati suul khatimah karena itu. Dia mau bermaksiat, dia takut. Karena maksiat itu sebentar rasanya dan dirasakan. Tapi nanti akhirnya wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun ba'daha. Dia akan sengsara. Nah, sehingga bah, dia tidak mau. Nah, jadi itu maksudnya, kalau kita merasa aman di dunia, maka kita tidak akan aman di akhirat. Tapi kalau kita merasa takut di dunia, maka nanti kelak di akhirat kita akan menjadi orang yang aman. Jadi sebaliknya, Nabi SAW bersabda, man kasura huznuhu fid dunya kasura farahuhu fil akhirah. Man kasura dihkuhu fid dunya kasura buka'uhu fil akhirah. Wa man kasura buka'uhu fid dunya kasura dihkuhu fil akhirah. Barang siapa yang banyak susah di dunia, maka nanti banyak bahagianya di akhirat. Barang siapa yang banyak tertawa di dunia, maka dia banyak menangis di akhirat. Barang siapa yang banyak menangis di dunia, maka dia akan banyak tertawa di akhirat. Nah, jadi sebaliknya. Itu maksudnya. Coba lihat, ketakutan-ketakutan yang semacam ini benar-benar dirasakan oleh para aulia. Sehingga ambil contoh seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana beliau itu ketika menghatamkan suatu kitab, maka kita dianjurkan kan untuk melakukan sebuah selamatan, menyembelih kambing. Kemudian hadiahnya disedekahkan kepada muallif, biasanya seperti itu kan. Nah, ini dia sembelih. Sudah diatur beli kambingnya, disembelih. Lalu sudah dipotong-potong dagingnya. Disiapkan rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya semua disiapkan. Kambingnya belum disembelih. Disiapkan airnya, disiapkan segala sesuatunya, disiapkan tugas-tugasnya kepada siapa yang melaksanakannya. Tiba-tiba ketika kambing itu disembelih, ternyata pisaunya itu lepas sebelum tuntas menyembelih. Sehingga kalau terjadi seperti itu, kita kan lihat kalau masih hayahnya itu hayah mustaqirrah, maka diteruskan, ambil pisaunya diteruskan. Tapi kalau hayah mazbuha, nggak bisa lagi. Sehingga jadilah kambing itu kambing bangkai. Padahal kambing yang disediakan sediakala untuk selamatan itu cuma satu kambing. Kasih tahulah kepada Nabi Umar. Begitu beritahukan kepada Nabi Umar, maka beliau langsung menangis. Menangis. Bingung muridnya. Gara-gara kambing Nabi Umar Abdurrahman Atas meninggal, menangis. Akhirnya murid-muridnya berkata begini kepada Nabi Umar, "Gel Habib, kami akan menggantikannya 5 ekor. Jangan kau susah karena ini." Maka Nabi Umar mengatakan, "Ya waladi, aku ini tidak sedih dan tidak menangis karena kambing itu, tidak. Tapi coba kamu lihat keadaan kambing itu. Sudah disiapkan kualinya, wajannya, bumbunya, airnya, tugas-tugasnya, semuanya sudah diserahkan. Tapi tiba-tiba karena kesalahan sedikit, saat dia itu disembelih, maka tidak boleh dimakan akhirnya. Nggak jadi semuanya itu. Takutnya aku seperti itu. Kalau aku lihat, mungkin kalau aku meninggal sekarang ini, aku termasuk ahli surga. Sudah yakin, sudah disiapkan, sudah tahu tempatnya di mana. Nanti di akhir, karena kesalahannya sedikit, kemudian aku termasuk masuk neraka. Itu yang menangiskan aku. Ini. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau bertayamum dulu. Baru kemudian pergi ke kamar mandi, ambil wudu. Maka ditegur oleh Sayyidina Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus tayamum dulu? Orang ada air kok." Apa jawaban beliau? "Iya, aku takut sebelum aku sampai ke tempat air, aku meninggal dulu." Nah, itu. Itu rasa ketakutan yang diharapkan daripada kita semuanya. Itu namanya maqamul khauf. Waraja, haraja ini husnudzon. Kita husnudzon kepada Allah. Namanya husnudzon itu kan tidak yakin. Beda antara don sama yakin. Kalau seumpama kita yakin, itu namanya bukan husnudzon, tapi husnul yakin. Jadi di sini bukan husnul yakin, tapi husnudzon. Husnudzon. Jadi baik prasangka. Prasangka itu bukan yakin. Kalau yakin itu bisa diibaratkan atau bisa digambarkan seperti ini. Kalau saya tanya pada kalian, mana Ustaz Segaf? Ada di depan kalian? Yakin? Berani sumpah? Nah itu. Itu yakin namanya. Karena kelihatan di depan sendiri. Kalian, apakah yakin setelah 10 tahun lagi kalian akan masih hidup? Enggak ada keyakinan sama sekali. Itu loh maksudnya. Antara yakin dengan keraguan itu jelas tampak perbedaannya. Kita lihat di sungai, di taman kita di depan nih. Kalau dilihat dari gerakannya, enggak ada gerakan, seakan-akan enggak ada ikan. Enggak seperti biasanya. Tapi tidak adanya ikan itu dalam keadaan kita ragu, ada apa enggak? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Nah, tapi kalau saya tanya kepada kalian, apakah sekarang hujan? Yakin? Nah, itu yakin. Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin dan meyakinkan diri kita bahwasanya kita dalam keadaan meninggalnya nanti ala husnul khatimah? Nggak ada yang bisa. Kenapa yang semacam ini tidak ditakutkan? Padahal ini menentukan. Kalau kau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kamu percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka pasti masuk surga. Allah majalla minhu. Tapi kalau kamu meninggal bukan semacam itu, seperti yang terjadi kepada iblis, seperti yang terjadi kepada Barseso, seperti yang terjadi kepada banyak kalangan yang orang-orang baik, bahkan ulama, tapi akhirnya ternyata meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin? Orang tua kamu bisa menjamin? Orang tua kamu bisa menyelamatkan? Suamimu bisa menyelamatkan? Anakmu bisa menyelamatkan? Enggak ada. Yang bisa menyelamatkan itu Allah. Nah, oleh karena kamu harus paham sekarang. Kalian semuanya berada di dalam hamparan kebaikannya Allah. Oleh karenanya, para salafun as-saleh itu selalu dia itu menyatakan pada dirinya dalam hal apapun, terkait dengan apapun juga, dengan perkataan hadza min fadli rabbi. Nah, jadi semua itu min fadli rabbi. Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian itu mau hadir majlis taklim seperti ini? Kenapa kalian itu mau untuk mengerti dan memahami serta memaksakan diri untuk berusaha mengamalkan? Allah itu yang menggerakkan. Semua Allah. Enggak ada usaha dari kita. Enggak ada upaya dari kita. Yang menjadikan kalian berada di sini sehingga kalian berhak untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, berkah Allah, dan kebaikan yang kalian lakukan sekarang ini menjadi sebab di masa yang akan datang kesulitan-kesulitan itu menjadi mudah. Di masa yang akan datang kamu itu akan menjadi sebab terahmatinya orang lain karena sebab pertemuan semacam ini. Siapa yang menggerakkan kamu untuk ada di sini? Nah, berapa banyak di kamar sana yang masih sakit, dia nggak bisa datang ke sini. Nah, itulah salah satu bukti bahwasanya ternyata mereka pun juga mau untuk mendapatkan pahala ini, mau, tapi mereka tidak diberikan Allah Ta'ala kenikmatan berupa sehat sehingga mereka tidak bisa datang ke sini. Ya, semuanya karena Allah. Kita nanti dapat jodoh semua karena Allah. Kapan datangnya semua karena Allah. Jadi buat apa kita pikirkan kita enggak punya kemampuan apapun juga? Nahnu musayyarun la mukhayyarun. Kita ini adalah suatu benda, suatu zat yang diatur, didikte. Dan bukan kita itu mengatur diri kita, mengatur perilaku kita, tidak, tapi kita itu diatur. Nah, akan tetapi, karena kita mempunyai wawasan, karena kita mempunyai akal, karena kita mempunyai pikiran, maka pikiran itulah yang menjadikan diri kita itu diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala untuk mau masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Karena itu bisa dilaksanakan, diterapkan di dunia. Nah, begitu pula bisa diterapkan di akhirat. Walaupun toh akhirnya ketentuan Allah yang terlaksana. Seperti apa? Gini, habis ini, habis majlis taklim nih, kita mau kemana? Banyak pilihannya. Mau tidur bisa? Bisa mau tidur? Bisa. Mau ngobrol bisa? Mau ngerumpi bisa? Mau olahraga bisa? Mau ngapain saja bisa? Mau kamar mandi bisa? Dia semuanya bisa, banyak pilihan. Kamu pilih, ana mau ini. Siapa yang milih? Kamu yang milih. Setelah kamu itu mengetahui dalam pikiran kamu itu ada beberapa pilihan. Nah, karena itulah Allah Ta'ala itu nanti akan menyiksa kita semuanya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh ini semua karena Allah. Bermaksiat pun juga karena Allah. Enggak. Walaupun ketentuan yang sebenarnya itu adalah di tangan Allah. Tapi kita itu kalau baik kita kembali kepada Allah. Tapi kalau jelek kita kembalikan dan nisbatkan kepada diri kita sendiri. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walladhi apa? Yut'imuni wa yuskin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi dialah yang memberi makan aku. Dialah Allah yang memberi makan aku. Dialah pula yang memberikan aku minum. Tapi kalau aku sakit, nah kenapa kok tidak dikatakan kalau Allah membuat aku sakit, dia pula yang menyembuhkan. Tapi dikatakan di sini, wa idza maritu, kalau aku sakit, maka dia pula yang menyembuhkan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dalam urusan kebaikan, kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau dalam urusan keburukan, sesuatu yang tidak baik, kita nisbatkan hal itu kepada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita nisbatkan kepada Allah atau kembalikan kepada Allah. Nah, jadi semuanya itu berada dalam hamparan nikmatan Allah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum tadkhulunal jannata birahmatillah. Fahim? Semua kalian itu akan masuk dalam surga itu dengan rahmatnya Allah. Dan bukan karena usaha kalian, bukan. Sehingga diceritakan, kata Nabi Muhammad, ada seorang hamba soleh yang dia itu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Siang berpuasa, malam sholat, semalam suntuk. Coba lihat, bukan cuma 4 tahun seperti kita di pesantren atau 9 tahun paling lama. Tapi ini 500 tahun. Siang puasa, malam sholat, malam semalaman suntuk. Sehingga ketika di padang mahsyar, maka dikatakan kepadanya oleh Allah Ta'ala, udkhul jannah bi rahmati. Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Maka kemudian dijawab oleh orang itu, la, bal bi amali. Aku tidak akan masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, karena aku banyak amal. Aku 500 tahun ibadah. Aku akan masuk surga dengan amalku. Kalau begitu, ayo ditimbang lagi. Dibawa ke mizan, itu tempatnya hisab itu, timbangan. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan semua amal kebaikannya di salah satu kifah, dalam satu timbangan. Sedangkan di kifah yang lainnya masih kosong, ditulis oleh malaikat, nikmatnya melihat saja. Coba, nikmatnya melihat. Dengan kamu mempunyai kenikmatan dengan melihat itu, berapa banyak kebaikan yang kamu dapatkan, berapa banyak amal yang baik telah kamu laksanakan, berapa banyak penglihatan-penglihatan yang menjadikan kamu itu bahagia dan bersih hati, semua karena nikmatul basar. Berapa banyak di antara kita bisa melakukan ini, itu dan sebagainya karena nikmat kita punya mata. Nikmat itu taruh di salah satu timbangan itu. Subhanallah, begitu diletakkan kertas itu langsung lebih berat. Akhirnya apa? Dia termasuk ahli nar. Akhirnya kata Allah Ta'ala, bawa giring ke neraka. Barulah dia kemudian dia menangis dan dia menyesal dengan kata-katanya dan mengatakan, ya Rab, masukkan aku dalam surga dengan rahmatmu. Nah, jadi yang patut untuk dicintai itu adalah Allah. bukan manusia yang durjana itu, enggak. Faham? Yang patut untuk dirindukan itu adalah Allah, yang patut untuk disyukuri adalah Allah, yang patut untuk selalu diingat itu adalah, bukan manusia, apalagi laki-laki yang belum jelas, enggak ketahuan. Ngapain diingat-ingat? Ngapain dirindukan? Yang berhak dirindukan, yang berhak untuk disyukuri, yang berhak untuk selalu diingat itu adalah Allah yang berikan kamu semuanya. Kamu masih punya orang tua, siapa yang berikan? Allah. Kamu bisa belajar di sini, siapa yang berikan? Allah. Kamu punya nikmat segalanya, kamu bisa tidur enak, bangun enak, kamar mandi enak, ngomong enak, yang berikan kecantikan, berikan mata, semuanya siapa? Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, enggak bakal kita mampu untuk menghitung nikmatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi oleh karenanya, jangan pernah merasa aman. Walaupun kita ini sudah selesai belajar di pesantren, sampai jadi mutakharija, sampai jadi ustazah, yang merasa aman. Tetap, seperti yang Ustaz katakan, dari nol ke nol. Selalu hati kita itu dalam keadaan nol. Selalu pandangan wawasan kita dalam keadaan nol. Jangan pernah kita merasakan, aku ini alim karena aku ini rajin. Enggak, karena Allah. Aku ini bersih hati karena usahaku. Enggak, karena Allah. Semuanya karena Allah. Kita tidak memiliki apapun. Nah, jadi orang yang semacam itu adalah orang yang tidak pernah melihat pada dirinya kebaikan. Lalu apa yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan itu di dunia itu hanya menerapkan anjuran, arahan, perintah Allah itu saja. Allah nyuruh kita untuk berjujur, ya udah jujur. Allah melarang kita untuk berbohong, jangan bohong. Kenapa? Allah yang patut untuk disembah, Allah yang patut untuk ditakuti, Allah yang patut untuk disegani, Allah yang patut untuk diperhatikan, Allah yang patut, semuanya Allah. Nah, makanya kan, kalau orang sudah cinta pada Allah, seperti Syekh Sultan Abidi Ali Azabidi itu, seperti Robi Al-Adawiyah, yang setiap malam itu gak pernah tidur. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa kau gak tidur, gak pernah tidur malam? Maka dijawab, bagaimana aku akan tidur malam hari? Tidakkah engkau tahu, setiap orang itu pasti ingin berduaan dengan kekasihnya pada malam hari. Nah, itulah yang aku rasakan bersama Allah SWT. Nah, itu. Nikmat. Imam Hasan Al-Basri yang sangat besar makomnya itu meminta Robi Al-Adawiyah. Maka beliau mengatakan, maaf. Tidak ada cinta untuk makhluk. Semuanya telah dipenuhi dengan cinta bagi Khalik. Ngajak kamu juga mengatakan begitu harusnya. Ada yang minta maaf, aku tidak ada cinta untuk kamu. Semuanya untuk Allah. Nah, itu harusnya. Ini enggak. Ayo, siapa yang mau ngisi hatiku? Wah, sian deh loh. Nah, itu kan terlalu rendah. Terlalu rendah. Jangan. Biarkan kita dekat dulu sama Allah. Kalau sudah dekat pada Allah, udah lupa semuanya, lupa. Enggak bakal nikmat. Semuanya bakal nikmat. Iya kok sekarang? Karena kamu itu masih diliputi oleh hawa nafsu. Kalau aku jadi wali ya, sekarang nih, aku makan, pengen makan enak hari ini. Gimana caranya? Buka sajadah langsung ada makanan. Aku kangen sama ibu, aku kangen sama bapak. Di atas jadinya langsung ting ada di rumah. Ya kan? Nanti kalau sudah jadi wali enggak ada lagi keinginan seperti itu. Enggak ada. Tapi merasa dekatnya kepada Allah itu nikmatnya luar biasa. Coba lihat. Semua pekerjaan kita identik dengan Allah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan dan menerangkan, menjelaskan hal itu dalam doa-doanya. Ketika mau tidur, kita baca apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'hu. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku letakkan sisi badanku ini. Dan dengan namamu pula nanti aku akan bangun. Semuanya dengan nama Allah. Nah, jadi kalau kita benar-benar rasakan, resapi apa yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya mengandung pelajaran dan penekanan ke dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahwasanya semuanya itu karena Allah. Siapa yang paling berhak untuk dibalas jasanya? Allah, bukan orang tua, Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kalahkan semua makhluk. Mau nyuruh apa saja kalau Allah enggak berkehendak? Enggak, jangan. Kenapa? Allah yang berkehendak. Allah yang paling besar jasanya. Allah yang paling besar nikmatnya, Allah yang paling besar rahmatnya, Allah yang paling besar perhatiannya Allah, Allah semuanya Allah. Faham? Nah, jadi yang kita pandang, yang dimasukkan dengan nol itu adalah dari Allah menuju kepada Allah. Jadi enggak ada dari kita. Faham? Jadi semuanya dari Allah kepada Allah, Allah kepada Allah, bas. Nah, oleh karenanya, kalau sudah kamu itu biasa cinta kepada Allah Ta'ala, nanti kalau terjadi sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang memusingkan, sesuatu yang membuat kamu itu terjatuh dan sebagainya, kesenggol dan sebagainya, nah itu pasti yang pertama kali kau sebut itu adalah Allah. Kamu kesandung. Nah, biasanya kan orang ngomong kan? Nah, ngomongnya apa itu? Nah, itulah yang diomongin itu adalah yang paling cinta. Kalau bilang, ya Allah, dia takut ya Allah, nah, itu bagus, berarti dia sayang Allah. Nah, tapi kalau semua mau jatuh umi, nah, gitu. Mau jatuh abi misalnya, ya tergantung pada makhluk itu namanya. Makanya kan selalu baca doanya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang diajarkan langsung oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma ghdhib fi qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwaka hatta la narju ahadan ghairaka. Allahumma wad'afat anhu quwwati wa qasura anhu amali walam tablughhum walam. Nah, itu dibaca semuanya. Fem. Nah, itu kalau dibaca itu semuanya kita tidak tergantung pada orang. Ada tamu, enggak ada tamu, biasa aja. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, jadi yang kita pandang Allah, Allah, Allah. Kita lihat ke barat, Allah. Kita lihat ke timur, Allah. Jadi semuanya, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat kepada diri kita. Nah, Allah, semuanya Allah. Baik. Siap untuk menjadi kekasihnya Allah? Nah, dan harus semua WWS di CPR menjadi kekasihnya Allah. Nah, pintunya lewat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga dengan berkatnya kita itu cinta kepada Allah, dan semoga dengan berkat majelis ini yang diperintahkan oleh Allah, dan semoga dengan kenikmatan yang semuanya kita rasakan sekarang ini yang memang sumber dan berasalnya daripada Allah, semoga sebagaimana Allah memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan Islam, kenikmatan taufik, kenikmatan-kenikmatan yang banyak pada diri kita, semoga Allah sempurnakan kenikmatan itu dalam keadaan kita meninggal ala husnil khatimah. Dan semoga kita semuanya termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala dengan kita selalu memperagakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, selalu memperagakan hatinya Nabi Muhammad SAW, selalu memperagakan keadaannya Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniya walikunniyatin salihah walamana wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.